Ya Rasulullah, kita semua ini benci terhadap kematian. tidak takut dengan adanya kematian. Qala kadzalika ya Aisyah wa innamal mu'minu al-bashar 'inda al-maut. Sesungguhnya orang yang beriman itu akan diberi kabar gembira ketika dia hampir meninggal. Fayuhibbu liqa'allah fayuhibbu Allah liqa'ah. Ketika hampir meninggal dia beri kabar gembira sehingga dia cinta ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-kafir yubasharu binar fayuhibbu liqa'allah. Sedangkan orang kafir akan diberi kabar gembira dengan neraka. Bicara kabar gembira untuk orang kafir adalah dengan neraka, sehingga mereka berhenti tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza qawlu Ibn Abbas. Ini adalah pendapat sahabi Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi tiga bicara ini adalah pendapatnya sahabi Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dan sesuai dengan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Maka bagi mereka yang beriman al-istiqamah, mereka akan mendapatkan husna khatimah dan akan mendapatkan bishara. Dan mereka yang jauh dari keimanan dan mereka jauh dari istiqamah, maka akan diberi bishara dengan an-nar dan qadarullah jalla wa ala. Kemudian al-Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan, wa'lam anna awwala an yanzu ila Allah ta'ala bil jannah al-abirra. Kata beliau, ketahuilah anna awwala an yanzu ila Allah ta'ala bil jannah al-abirra, bahwa orang yang pertama kali melihat wajah Allah di surga al-abirra, yaitu orang-orang buta. Al-abirra adalah jamak dari dorir, dan dorir itu artinya adalah al-a'ma, buta. Kata Imam Al-Bukhari, ketahuilah bahwa orang yang pertama kali melihat wajah Allah di surga al-abirra, orang paling buta dahulunya. Tuna rijal, kemudian laki-laki. Tuna nisa, kemudian perempuan. Bi'ayuni ru'usihim, dengan mata kepalanya. Jadi benar-benar melihat dengan mata kepala mereka. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah, melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat al-qamar, bulan purnama di malam laylatul badr. La yudhammuna bi ru'yatihi. Tidak ada yang menghalangi pandangan kalian kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wal iman bi hadza wajibun. Dan beriman bahwa orang yang beriman akan melihat wajah Allah di surga, ini adalah suatu kewajiban yang wajib kita yakini bahwa kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inkaru kufrun. Dan orang yang mengingkari ru'yat Allah, maka ini adalah kufur billah. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan banyak sekali oleh Allah bahwa kita akan melihat wajah Allah. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara firman Allah, wujuhun nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya berseri-seri dan akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajah orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nawar ila wajhillah. Jadi orang-orang yang beriman akan mendapatkan balasan surga dan juga akan mendapatkan ziyadah, tambahan. Tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain yang itu juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Ini adalah kewajiban kita untuk mengimaninya, bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah nikmat terbesar di surga. Nikmat terbesar di surga adalah kita melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari bahwa orang yang pertama kali melihat Allah adalah orang buta, ini butuh kepada dalil, butuh kepada dalil. Karena ini pembahasan i'tiqad, pembahasan akidah yang harus berlandaskan dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Sedangkan yang dijawabkan oleh Imam Al-Barbahari tentang al-Iraq, orang yang dhalil a'ma ini, disebutkan oleh banyak muhakkik, para masyayikh yang meneliti kitab ini, mereka menyebutkan tidak kami dapatkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW bahwa yang melihat Allah pertama kali adalah orang muda. Adapun terdapat ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Al-Dhabi, Imam Al-Hasan Ibn Yasar Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwa yang pertama kali melihat wajah Allah di surga adalah a'ma, orang-orang buta. Akan tetapi riwayat ini, ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri ini disebutkan oleh Imam Al-Al-Kahi dalam kitabnya Sahih Iqtisad Ahli Sunnah wal Jamaah, terdapat dalam sanadnya rawi yang majhul sehingga sanadnya tidak sah. Dan ini ucapan yang diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, tetapi tidak sah sanadnya. Maka kita kembali kepada nas yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi bahwa kita semua akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita. Adapun siapa yang pertama kali melihat Allah Alam, kita belum dapatkan darinya. Tapi kita yang masuk surga pertama kali siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Qadir, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika manusia yang paling mulia, tentu dia yang mendapatkan kemuliaan untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali. Nah, tapi Allah Taala nasnya dalil yang sahih yang sahih kita mendapatkan siapa yang melihat wajah Allah pertama kali di surga nanti. Adapun yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini tidak kita dapatkan dalilnya. Ini keyakinan kita di sana wajah. Ada orang Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti keyakinan Mu'tazilah, mereka yang mengingkari rukyat Allah, biarkan mereka. Mereka tidak mau melihat wajah Allah. Kalau kita mau melihat wajah Allah, kita ingin melihat wajah Allah, maka kita selalu berdoa agar Allah memberikan kenikmatan ini kepada kita. Nah, ini adalah nikmat terbesar yang akan Allah berikan kepada ahli surga kelak. Qala rahimahullah, wa'alam annaha lam takun zandaqatun wala kufrun wala syukukun wala bid'atun wala dhalalatun wala hayratun fiddin illa minal kalam wa ahli kalam wal jadal wal mirai wal khusumah. Kata Imam Al-Bukhari, i'lam, ketahuilah, anna la takun zandaqah, bahwa tidaklah ya perkara zindiq wala kufrun dan perkara kekufuran wala syukuk dan tidak pula perkara keraguan-keraguan dalam agama ini wala bid'ah dan perkara-perkara bid'ah wala dhalalah dan perkara kesesatan wala hayratun fiddin dan perkara-perkara yang meragukan, membingungkan dalam agama ini illa minal kalam, kecuali sumbernya adalah karena menyebarkan ilmu kalam. Jadi adanya keraguan dalam perkara agama yang diyakini oleh orang-orang atau adanya zandaq dan kekufuran serta bid'ah-bid'ah yang menyebar, ini disebabkan karena menyebarkan ilmu kalam. Wa ahli kalam dan menyebarnya para ahli kalam, wal jadal, wal mirah, wal rusumah, dan menyebarnya orang-orang yang suka berdebat, orang-orang yang suka bertengkar dalam perkara-perkara agama yang sudah jelas nyata dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebabkan ilmu kalam. Oleh karena itu para ulama rahimahullah, mereka mencela benar, benar-benar mencela yang namanya ilmu kalam. Dan ini adalah mereka menyebutkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu tauhid, nama lain daripada ilmu akidah. Benar, ilmu akidah, ilmu tauhid bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Adapun ilmu kalam, nah, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat Allah, yang mempelajari tentang keyakinan-keyakinan yang berkenaan dengan al-ghaibiyah, tetapi didasari dengan akal fikiran mereka. Sehingga ketika tidak sesuai dengan akal mereka, maka dinafikan, maka diingkari perkara-perkara itu tersebut. Ini adalah perkara yang batil. berlawanan dengan keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah bahwa seluruh perkara-perkara agama harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kedepankan adalah nas yang syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Karena akal yang sehat maka dia akan tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Barakani rahimahullah menyebutkan bahwa menyebarnya perkara bid'ah dan menyebarnya perkara-perkara yang rancu di umat Islam ini disebabkan karena ilmu kalam. Para ulama ilmu kalam, mereka yang adalah kibarnya ulama ilmu kalam seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Hafiz Al-Ghazali, yang punya kitab Ihya Ulumuddin disebutkan oleh ulama Andalus, ulama Maghrib. Nah, ini adalah kitab Imanat Ulumuddin, bukan Ihya Tauhid, karena menghidupkan ilmu agama. Kata para ulama Andalus, ulama Maghrib pada waktu itu, ini adalah kitab Imanat yang mematikan ilmu agama. Karena memang banyak terdapat hadis-hadis maudhu dan perkara-perkara khurafat yang menyimpang dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama beliau, nama ayahnya, nama kakeknya sama. Jadi bukan perkara air, bukan setelah. Kalau kita orang Indonesia, nama kita sama dengan nama ayah sama. Kalau ini nama kakeknya sama. Ada Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Ini kitab yang dijadikan rujukan oleh kaum Sufiyah, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Padahal kitab ini penuh dengan hal-hal yang menyimpang dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam masalah hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, maupun yang berkenaan dengan masalah-masalah i'tiqad, masalah-masalah khurafat yang menyimpang dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu ulama Andalus, ulama yang ada di Andalus, ya, memfatwakan untuk dibakar kitab Ihya Ulumuddin. Meskipun di sana ada hal-hal yang sesuai dengan sunnah, tetapi karena banyaknya penyimpangan sehingga tidak dinasihatkan bagi para pemula penuntut ilmu untuk membaca kitab ini. Dikhawatirkan ikut terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ghazali kibar ulama ahli kalam. Al-Imam Ar-Razi, Ar-Razi, Al-Imam Al-Juwayri, mereka orang-orang yang kibar ilmu kalam. Karena di akhir hidupnya mereka menyesal. Ibnu Rus, mereka semua menyesal di akhir hidupnya karena tidak mereka dapatkan sedikit pun tentang ilmu syar'i yang sahih setelah mereka bertahun-tahun menuntut ilmu kalam. Ini disebutkan panjang lebar oleh Imam Ibnu Abi Rizq dalam syarahnya, syarah Al-Aqidah atau Hawiyah, tentang pembahasan ilmu kalam dan telah terhadap ilmu kalam. Beliau menceritakan panjang lebar tentang pembahasan-pembahasan yang menyimpang dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila Al-Imam Al-Barakani rahimahullah mengingatkan kita akan bahaya ilmu kalam. Dengan menyebarnya ilmu kalam dan ahlul kalam ini bersama dengan yang menyebarlah bid'ah dan khurafat, menyebarlah hal yang menyimpang dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang belajar ilmu kalam, ya, tidak lebih pintar daripada orang awam. Orang awam jauh lebih pintar dari orang-orang yang belajar ilmu kalam. Orang awam ketika disebutkan ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yakin. Sambil yang waktunya, tapi ahlul kalam, dari yang sibuk dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, mereka ketika disebutkan ayat dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ukur dengan akalnya. Masuk akal tidak? Kalau masuk, iya. Kalau tidak, tolak. Jadi mereka menjadi orang yang lebih berani untuk menolak hadis atau menolak ayat Al-Quran. Qala wal ajbu aw wal ajabu wa kaifa yastari'u ar-rajulu 'ala al-mirami wa al-husuma wa al-jidal wa Allahu yaqul ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru. Yang mengherankan kata Imam Al-Bukhari, bagaimana mungkin ada seorang yang berani untuk berdebat, berani untuk apa namanya berjidal atau bertengkar, berdebat dalam perkara-perkara yang sudah jelas dalam Al-Quran. Jangan kau menyebutkan dalam Al-Quran. Man yujadilu fi ayatillah. Tidaklah seorang itu berdebat tentang ayat-ayat Allah illa alladzina kafaru, kecuali mereka adalah orang-orang yang kafir. yang suka memperdebatkan ayat Al-Qur'an, yang suka memperdebatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sah datangnya dari beliau, maka ini adalah kerjaannya orang-orang kafir. Fa'alika bitaslim, kata Imam Ghazali, maka kewajiban kalian adalah at-taslim war ridha bil azab wal kafi was-sukuti. Kewajiban kalian adalah taslim, berserah diri. War ridha bil azab, dan ridha menerima azab yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kafi was-sukut, dan diam, jaga lisan, jaga diri. Apa yang datang dari Nabi, maka berserahlah diri kalian, tunduklah kalian. Apa yang datang dari Nabi, maka terimalah itu. Ketika itu sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dibantah. Dan apa yang datang dari Nabi adalah wahyu dari Allah. Kalau seorang meragukan yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia meragukan wahyu yang datangnya dari Allah subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Kewajiban kita menerima, kewajiban kita mengimani dan membenarkan. Qala rahimahullah, wal iman bi anna Allah yu'adzibu al-khata bin-nar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kewajiban kita beriman bi anna Allah yu'adzibu al-khata bin-nar, bahwa Allah subhanahu wa taala akan mengazab makhluknya binar, yaitu di neraka. Fil adlali, dalam keadaan terbelenggu. Wal ankali, dalam keadaan diperalit. Wal salatir, silsilah, dengan diikat pakai apa? Silsilah, rantai. Wal naru fi ajwabihi wa fawqahu wa tahtahu. Mereka dalam keadaan terbelenggu, diikat, dirantai, dimasukkan ke dalam neraka, fi ajwabihim, dan dimasukkanlah api ke dalam perutnya. Wa fawqahu wa tahtahu, dari atas maupun dari bawah. Ini keadaan manusia ketika disiksa lagi di neraka. Akan dimasukkan ke dalam perutnya ajwab, yaitu butunihim. Dimasukkan api, kemudian dimasukkan dari atas, dimasukkan dari bawah. Dalam keadaan terikat terbelenggu. Qal wa dhalika anna al-jahmiyah minhum hisham al-kuti qala inna ma yu'adzibu Allahu 'inda an-nari raddan 'ala Allahi wa rasulihi. Kata al-Imam al-Ghazali rahimahullah, kenapa beliau menyebutkan tentang masalah ini, bahwa manusia orang-orang kufar akan diazab oleh Allah di neraka dalam keadaan terbelenggu dan diikat serta dirantai dan dimasukkan ke perutnya api neraka. Kata beliau, karena ada kelompok Jahmiyah, di antaranya ada siapa? Hisham al-Kuti. Hisham al-Kuti ini termasuk a'immatul mu'tazilah dan termasuk dari golongan Jahmiyah. Dia meyakini bahwa inna ma yu'adzibu Allahu 'indana, sesungguhnya manusia yang diadab oleh Allah itu bukan di dalam neraka, tetapi di sisinya neraka saja. Jadi dia dimasukkan di neraka, cukup di sisi neraka saja. Juga tidak dimasukkan ke dalam rumahnya apa? Api neraka, tapi cukup di sisi neraka saja. Radhiyallahu anhu Allah wa rasuluhu. Dan ini bantahan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini keyakinan siapa? Hah? Bicara al-Kuti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah orang-orang akan dibelenggu dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan yang antaranya adalah wa'ulaika hum waqudun nar, bahwa orang-orang kufar itu mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Kalau bahan bakar ini berarti di mana? Di pinggir atau di dalam? Di dalamnya, dalamnya neraka. Dalamnya neraka. Di dalam surat Al-Imran, dalam ayat lainnya Allah sebutkan alladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Orang-orang kafir itu akan dibuatkan baju dari api neraka. Jadi bukan pinggir neraka, baju, dibuatkan baju dari api neraka. Yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim, atau yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim, yang mana kepalanya ini akan disiram dengan apa? Hamim, air yang mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal dengan air panas yang mendidih tersebut, maka akan menghancurkan semua apa yang ada dalam ruh mereka dan kulit-kulit mereka. Hancur. Kita di dunia dengan api, atau kita di dunia dengan apa? Air yang mendidih saja sudah cukup. Rusak apa? Berkerupas. Hancur kulit kita. Apalagi di neraka, beliau bilang. Walhum maqamu min hadid. Dan bagi mereka yang diajar tadi, maqamu. Tanduk-tanduk dari apa? Besi neraka. Sudah disiram, dan sudah dipakai baju dari api neraka, ditambuk lagi dengan besi di neraka. Dalam ayat yang lain yang disebutkan, inna a'tadna lil-kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah siapkan untuk orang-orang kafir itu salasila wa aghlala, rantai, belenggu, wa sa'ira, dari api yang menyala-nyala. Ini sudah disiapkan. Kalau Allah sebutkan inna a'tadna, a'tadna, maka ini tidak apa? Kami sudah siapkan, makanya maka ada belum? Sudah ada, surga dan neraka sudah ada. Uiddat lil-kafirin, kalau sudah siapkan untuk orang-orang kafir, surga dan neraka sudah ada. Jadi bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya surga dan neraka, bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah. Jadi dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, Nabi katakan bahwa idza shadda al-harru fa aghridu bis-salat fa inna min fayi jahannam. Kalau panas siang hari itu begitu panas menyengat, akhirkan sholat duhurnya. Karena panasnya siang hari itu adalah busa dari jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jahannam sudah ada. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Wajib sudah yakini bahwa surga dan neraka ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang disebutkan oleh Imam Al-Barbar Allah adalah bantahan kepada orang-orang Jahmiyah, bantahan kepada mereka yang mereka meyakini tadi bahwa manusia yang diadab oleh Allah hanya di pinggir neraka, di sisi neraka, bukan dalam neraka. Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, mereka masuk dalam neraka, mereka dimasukkan ke dalam rumah yang jauh di neraka, mereka disiram dengan api yang mendidih, mereka dipukul dan dicambuk dengan besi-besi neraka. Qala rahimahullah, wa'lam anna salatal fariidah khamsu salawatin la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha. Ketahuilah, kata beliau, bahwa salat fariidah yang wajib itu ada 5 kali. La yuzadu fihinna, tidaklah boleh ditambah. Jadi tidak boleh ditambah. Yang wajib 5 kali. Salat fardu ini adalah 5 kali. Tidak ditambah menjadi 6 kali atau lebih, tidak boleh dikurangi. Tapi mawaqitiha, dan sesuai dengan waktunya. Karena dalam Al-Qur'an sebutkan apa? Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditentukan. Maghrib, zuhur, maghrib isya, subuh, duha, sudah ada waktunya. Tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Kecuali ada sebab yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la yuzadu bihi wa la yunqasu fi mawaqitiha. Ini ketika kita dalam keadaan istirahat, dalam keadaan kita berlutut. Qala fi sahar, adapun ketika kita sedang sahar, rakaatan indal maghrib, maka ketika kita sahar di sana dibolehkan kita untuk mengqasar kecuali salat maghrib. Ruh ada tambahan kecuali untuk maghrib dan zuhur, kan? Zuhur dan subuh. Dan subuh, kan? Tapi tadi, kosor lagi. Kalau bagi sama roh katami dan maghrib, ketika sedang sahar, maka wajib kosor kecuali sholat maghrib dan subuh. Kalau mana kalau akhtar min khamsin faqad ibtada. Kalau ada yang mengatakan bahwa sholat fardu itu lebih dari 5 kali dalam sehari semalam, maka dia telah berbuat bid'ah dalam agama ini. Waman kola akal min khamsin faqad ibtada. Sebaliknya, kalau ada yang mengatakan sholat fardu itu kurang dari 5 waktu, maka dia juga telah melakukan bid'ah dalam agama. La yaqbalu Allahu shay'an minha illa liwaqtiha. Dan Allah tidak akan menerima sedikit pun dari sholatnya kecuali tepat pada waktunya. Kecuali tepat pada waktunya. Illa an yakuna nisyanan fa innahu ma'dzurun. Kecuali dia sedang lupa. Ternyata sudah masuk waktu dzuhur. Dan dia tidak tahu kalau dia sudah masuk waktu asar. Fa innahu ma'dzur. Maka dia ada uzur syar'i di sini. Ya'ti biha idza dzakara. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat dzuhur tersebut apabila dia ingat. Aw yakuna musafiran fa yajma'u bain as-salatayn in syaa. Atau pada saat dia musafir, maka boleh dia menjamak salat, menjamak dua salat apabila dia mengendakinya. Dzuhur dan asar, baik itu jam takdir maupun jam takdir, maghrib dan isya, boleh dia jamak takdir atau jam takdir. Ini merupakan salat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj beliau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat sebanyak 50 kali. Menegaskan kepada Nabi siapa? Musa alaihi salatu wasallam. Empat sudah akan mampu 50 kali. Minta keringanan. Nabi pun balik lagi, minta keringanan. Datang lagi berapa? Tidak mampu, sampai 5 kali. Kata Nabi Musa, tidak mampu. Artinya mereka pun, tidak mampu. Ternyata kata tidak. Dan mulai, sudah cukup 5. 5 kali, 6 atau 5 waktu, akan tetapi pahalanya berapa? 50. Karena apa? Ya, saya bisa lihat. Dilipatkan. Kali sholat, 10 kali pahala. Jadi 50 kali pahala. Ini pembahasan sholat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa kita tidak boleh menambah sholat fardhu menjadi 6 kali atau menjadi 7 kali. Tidak pula kita mengurangi sholat fardhu kurang daripada 5 kali, kecuali dalam beberapa hal yang dibolehkan. Apabila kita musafir, maka boleh menjamaknya. Dan ini bukan mengurangi dari apa namanya kewajiban 5 tersebut, akan tapi adanya rukhsah untuk menjamak sholat. Nah, imma bisa kita takdir atau jami takdir. Salat. Baik, soal. Lima dan soli. Mulai berjawab. Lima dan soli. Jawabannya pertama. Satu dijawab. Kita salat lima waktu setiap hari. Kenapa kita salat? Nada? Kenapa? Awal yang menerangkan, baik. Salat, na'am. Rukun dari arkan al-Islam. Baik. Yang kedua, lima dan sholat. Kita sholat, apa yang kita sholat? Setiap hari. Jawabannya, selain adalah rukun kedua, setelah rukun syahadatain, na'am, rukun Islam. Maka yang kedua adalah sholat. Nah, kewajiban. Dari kewajiban, rukun dari Islam. Rukun Islam, kewajiban. As-salat. Al-warku bayana wa bayana. Nah, al-kuhri. Warku bayana wa bayana. Al-musyrik, tanusolat. Kewajiban, atau rukun Islam yang kedua, salat syahadatain. Kemudian yang kedua, salat merupakan pembeda antara mukmin dengan kafir. Al-warku bayana wa bayana, tanusolat. Pemantarokan apa kau siapa? Yang ketiga, kenapa kita sholat? Karena sholat merupakan tiang. Nah, tiang agama, pemangku dosa. Sholat tiang agama. Kata Nabi Sallam, Rasul Amri, Al-Islam, wa umur, as-sholat, wa biru wa tusanami, al-jihad, sabi'illah. Inan, kami sholat, iman bin. Tiang agama. Kalau tiangnya tidak ada, roboh agama seorang. Kemudian yang keempat tadi adalah penghapus dosa. Nah, dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Law anna nahran bi bab ahadikum." Kalau seandainya di depan pintu rumahmu ada apa? Sungai yang mengalir. Wa tasjidu fi yawmin kulla khamsa marrat. dan dalam sehari kau mandi 5 kali. Kita mandi berapa kali sehari? 2, 3. Dan kelihatan bersih. Nanti kau mandinya terakhir di sungai kan? Sekuat-kuatnya. Kira-kira, nah, ada pemidaran syait masih tersisa nak kotoran. Apa sahaja, layak pemidaran syait. Kata apa? Tentu tidak mungkin tersisa kotoran sama sekali. 5 kali mandinya di sungai kan? Bukan sungai Joko. Nah, sungai yang airnya bersih, suci. Sungai Joko airnya kayak coklat, emilu. Nah, ini air yang bersih. Nah, mandi 5 kali. Karena sebenarnya kau tidak bisa. Tidak tersisa kotoran sedikit pun. Kata Nabi Muhammad, kami pun sholawat tetap. Yang berwahu bihinna khotoya. Makanya berita itu seperti sholat 5 waktu. Menghapuskan dosa manusia. Jadi kita sholat karena kita ingin dosa kita dihapus oleh Allah. Kita sholat, kita berharap. Jadi adanya rojah. Kita sholat karena kita mengharap. Dengan sholat ini Allah menghapus dosa kita. Kita mahabbah dalam sholat. Karena kita cinta kepada Allah, makanya kita datangi panggilannya. Kita tahu, kita takut kalau Allah kita diazab oleh Allah. Jadi, 3 rukun ini terpenuhi dalam segala ibadah kita. Kita sholat kenapa tadi? Selain itu, karena kita sholat adalah munajat. Dalam sholat kita munajat dengan Allah. Tidak ada waktu, ya, atau tidak ada yang lebih dekat seorang hamba dengan Rabbnya kecuali dalam keadaan sholat, terutama pada saat sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis suci, Allah qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah, aku bagi salat ini antara aku dengan hamba-Ku setengah. Ila qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamdani 'abdi. Ketika kita berada dalam hal yang alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamba-Ku memuji. Kalau hamba ini mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kata masjid dari Nabi, hamba-Ku terus memuji. Terus. Dan ini wajar. Kita sudah bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat. Kesolat. Akhir wasiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir wasiyah Nabi. Kata Ibn Abi Thalib. Kata Anas bin Malik. Bahwa akhir wasiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal. Kesolat. Kesolat. Wa ma malakat aymanu. Jagalah salat. Jagalah salat. Dan jagalah aku dan budak kalian. Nabi ingatkan kewajiban sholat dan Nabi ingatkan kewajiban menjaga apa budak. Lima dan sholat. Kenapa kita sholat? Jawaban yang lain. Kenapa kita sholat? Dan lagi jawab. Masih banyak jawabannya. Nah, karena kalau kata para ulama, orang yang mengetahui suatu keutamaan, maka akan mudah baginya, ringan baginya untuk mengerjakan suatu amalan. Karena setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan amalan tersebut, akan mudah dan ringan bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau tidak mengetahui keutamaannya, berat bagi kita untuk mengamalkan amalan tersebut. Dan kalau sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beberapa poin yang bisa kita baca pada malam yang berbahagia ini. Di antaranya adalah peringatan dari Imam Al-Baghdadi rahimahullah tentang akan bahaya pintu dalam dan tentang masalah ru'yatullah, juga tentang masalah na'am bahwa manusia yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diazab di dalam neraka. Dan ini sebagai bantahan terhadap mazhab orang-orang Jahmiyah yang mereka menyelisihi dalam masalah ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam hidup.